Terjemahan hadis daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, ketika mana kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu siang, tiba-tiba muncul di sisi kami seorang lelaki. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak kelihatan padanya sebarang tanda permusafiran. Namun tiada seorang pun di kalangan kami yang mengenali siapakah dia. Sehinggalah dia telah duduk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia telah merapatkan kedua lututnya kepada kedua lutut baginda, dan dia telah meletakkan kedua tapak tangannya ke atas dua pahanya. Dia telah berkata, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahulah kepada saya tentang Islam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Islam adalah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kamu mendirikan salat, kamu menunaikan zakat, kamu berpuasa pada bulan Ramadan, dan kamu menunaikan haji di Baitullah sekiranya kamu mampu untuk ke sana." Lelaki tersebut telah berkata, "Anda telah bercakap benar." Kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, "Maka kami hairan terhadap lelaki tersebut. Dia yang bertanya, namun dia pula yang mengatakan bahawa Nabi bercakap benar." Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.